Seko mangan nanti nurutawane talan tak turuti berharap bisa duweni wis tak korban ke waktuku isewae kalah karo mantanmu. Kagane mendem jebul balen atur musik opora kelingan wingi genggam tanganku curhat tentang mantanmu neng saiki malah ninggal aku. Dan langit sing teru ngertene sikapmu. Terus ngopo aku ngertani selama ini I'm not afraid to die.